hebat kau tuh banggakan. Si hebat baru deterjen Bio Plus. Cukup teguhkan dirimu untuk selalu kuandalkan. Oh, deterjen Bio Plus ini tangguh banget, Mas Sheila on 7. Pakaian dan hijabku gak ada bau-bau apaknya tuh. Loh, kok bisa, Bun? Coba dengerin Mas announcer deh. Gini loh, Mas Duta. Deterjen Bio Plus punya formula 3 kali bersih. Bersihkan kotor. Dengan antibakterial system, bersihkan bakteri 99,999% dan bersihkan virus. Jadi, pakaian wangi bersih. Ya kan, Bun? Wangi bersih. Menarik nih deterjen Bio Plus buat pakaian di rumah atau habis manggung. Buat manggung-manggung juga dong. Kalau wangi bersih, tampil juga pantas. Pantas bersih. Ternyatanya kau yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kau yang sanggup untuk aku anjakan. Bio Plus, bersihnya lebih bersih.